yang terzalimi dalam oleh pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaturnya di atas keadilannya. Allah mengaturnya di atas ilmunya. Allahu jalla wa ala mengatur di atas kemahabijaksanaannya, sehingga tidak ada satu makhluk pun dalam pengaturan yang maha berilmu terzalimi oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala memberikan kepada siapa yang Allah inginkan akan nikmat-nikmat, dan Allahu jalla wa ala akan menahannya dari siapa yang Allahu jalla wa ala maukan, dan Allahu jalla wa ala berhak untuk mencabut nikmat itu atas siapa yang Allahu jalla wa ala kehendaki. Dia Allahu jalla wa ala fa'alul lima yurid. Dia Allahu jalla wa ala berhak untuk berbuat segala apa yang Allahu jalla wa ala inginkan. Namun dia Allahu jalla wa ala maha aziz, maha hakim, maha bijaksana, maha mulia, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, bagi orang yang beriman kepada Allahu jalla wa ala, menyadari dan mengetahui bahwa tiadalah bersamanya nikmat melainkan nikmat itu datangnya dari Allahu jalla wa ala. Tiada yang dia inginkan dari Allah kecuali meminta bantuan untuk menjadi orang yang berhasil dengan nikmat yang sedikit keluar meraih nikmat yang paling besar di dalam hidupnya, nikmat iman dan nikmat Islam, untuk kemudian memperoleh nikmat yang paling besar kelak di akhirat, melihat Allahu jalla wa ala dan masuk ke dalam surganya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Falidhalika ma'syaral muslimin, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada segenap hambanya bahwa Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan dan tidak menuntut serta tidak meminta balas budi dari hamba-hamba ini untuk Allah Jalla wa Ala. Allah tidak membutuhkan semuanya itu. Namun yang Allah tuntut dari mereka adalah agar mereka hamba-hamba ini mau menjadi manusia terhormat dengan tali ibadah sebagai bentuk kesyukuran mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Namun itulah manusia. Betapa banyak di antara mereka menginginkan menjadi orang yang ghani, kaya dengan limpahan harta benda, menjadi orang yang terhormat dengan keluarga-keluarga yang berhasil, menjadi orang yang tertinggi wibawa dengan kedudukan yang tinggi. Ternyata salah dan keliru rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya bagi orang yang beriman, tiada yang paling bernilai di dalam hidup melainkan Allah jalla wa ala membantu dia, menolong dia untuk mentaatinya, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan tuntunan-tuntunan agama. Inilah yang paling bernilai di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Karena dia telah menganggap bahwa bantuan dan pertolongan Allah paling besar nilainya di dalam hidupnya, dia jaga bantuan itu, dia lindungi pertolongan Allah jalla wa ala. Jangan sekali-kali karena kesalahan dia, karena dosa yang dilakukan, lalu kemudian Allah jalla wa ala mencabut bantuannya, mencabut pertolongannya, mencabut pemeliharaannya, mencabut penjagaannya. Inilah yang sangat merugikan bagi orang yang beriman kepada Allah jalla wa ala. Falidhalika ya Abdullah, in kunta turidu ghaniyan bila malin wa azizan bila ashiratin wa mahaban bila sultan, fasma' kalami Ibnil Qayyim rahimahullah wa Syekh Ibnil Qayyim rahimahullah dan sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jikalau engkau ingin kaya tanpa harta, jikalau engkau ingin mulia tanpa adanya keluarga-keluarga yang berhasil, dan engkau punya wibawa dengan tanpa memiliki kedudukan, dengarkan bimbingan ulama-ulama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada dua hal yang dengan kedua hal ini seseorang akan menjadi ghani bila malin, kaya tanpa harta benda. dia akan menjadi aziz bila ashiratin, akan menjadi mulia dengan tanpa adanya keluarga terhormat, dan akan menjadi mahab, punya wibawa kendati pun dia tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya kedudukan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dua hal itu, al-awwalu al-iftiqaru ila Allah azza wa jall, wasani yang kedua khusyu'ul qalbi lah. Yang pertama, rahimani wa rahimakumullah, selalu merasa butuh kepada Allah azza wa jall dalam setiap kondisi dan keadaan. Maka inilah dia orang yang terkaya di dunia ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dia merasa butuh kepada Allah azza wa jalla, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, kekhusyuan hatinya dalam mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Rawal Imam Ibn Hibban wal Hakim والطبران من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر وهي أبو ذر أترى كثرة المال هو الغنى قلت نعم يا رسول الله وهي أبو ذر bukankah anda berpendapat orang yang banyak hartanya itu adalah orang kaya? Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qultu na'am ya Rasulullah. Fatara qillatal mali huwa al-faqr. Bukankah anda memandang dan melihat bahwa yang namanya fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda? Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Dengarkan ta'dilun min imamil anbiya'i wal mursalin. Pelurusan faham Abu Dzar di saat itu tentang definisi kaya dalam pandangan risalah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, innamal ghina ghina al-qalbi wal-faqr faqrul qalbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya yang namanya kaya adalah kaya hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Rahimani wa rahimakumullah. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى, yang dimaksud dengan kefakiran hati adalah khulwuh an mudawamatil iftiqari ila Allah azza wa jalla, kosongnya hati kita ini, lepasnya dan bersihnya dari rasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bu'duhu an musyahadati faqatihi tammah lillahi azza wa jall, dan jauhnya dia dari memandang dirinya bahwa dirinya papa kepada Allah azza wa jall. Dia tidak melihat dirinya bahwa dirinya ini fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka inilah yang disebut dengan faqrul qalbi. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita ingin kaya dengan tanpa menyandang harta benda yang banyak. Kita ingin menjadi orang yang mulia dengan tidak memiliki saudara, paman, adik, kakak yang punya kedudukan, orang-orang kaya dari sisi material. Kita ingin memiliki kewibawaan karena dengan tidak memiliki kerajaan dan kekuasaan. Maka dua jawabannya, rahimani wa rahimakumullah, buktikan, wujudkan kefakiran engkau kepada Allah jalla wa ala. wa ma alamatu fakrina lillahi azza wa jalla. Mana dia bukti, mana dia tanda-tanda kefakiran kita kepada Allah jalla wa ala. Fasma' ila ma qalahu imaman, dengarkan apa yang dikatakan oleh dua imam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebelumnya gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa alamatul faqri faqrul 'abdi lillahi 'azza wa jalla, wa alamatu faqrillahi 'azza wa jalla al-awwal khashyatuhu lillahi 'azza wa jalla fis sirri wal 'alani. Tanda yang pertama kefakiran seorang hamba kepada Allah jalla wa ala, yaitu rasa takut yang ada pada dirinya di saat dia sendirian atau di saat dia dihayal ramai. Dia takut kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, hafidhani wa hafidhakumullah, bahwa ini adalah tanda iftikar dan butuhnya seseorang kepada Allah azza wa jalla. Dia memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala yaqulu fi kitabihi, ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah jalla wa ala bercerita dan menceritakan, berbicara dan mensifati mereka-mereka yang beriman kepada Allah jalla subhanah, mereka-mereka yang kaya di sisi Allah jalla wa ala, yaitu mereka-mereka yang apabila didengar nama Allah jalla wa ala disebutkan, gemetar hatinya bila mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, bertambah imannya, dan semua urusan hidupnya dia kembalikan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah, maka bukan termasuk orang yang butuh kepada Allah jalla subhanahu, seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah jalla wa ala. Bukan orang yang kaya, kendatipun dia berlimpah harta benda, jikalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Wal alamatu thaniyah, tanda yang kedua, tanda kefakiran seorang hamba kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala, ta'zimu awamirihi wa nawahi, mengagungkan perintah-perintahnya dan mengagungkan larangan-larangannya. Dia bertemu dan berjumpa dengan perintah Allah jalla subhanah, dia junjung dengan kekuatan yang ada pada dirinya dan kemampuannya. Jikalau dia belum mampu, dia berdoa kepada Allah jalla wa ala untuk dianugerahkan kemampuan, diberikan bantuan oleh Allah jalla wa ala untuk melaksanakan tuntunannya, melaksanakan syariatnya. Rahimani wa rahimakumullah, ta'zimu awamirillahi jalla subhanah, mengagungkan perintah Allah jalla wa ala, wa ta'zimuhu li amrillahi wa nawahi, pengagungan dia terhadap perintah-perintah Allah jalla subhanah dan terhadap larangan Allah jalla wa ala. Ta'zimuhu lillahi jalla wa ala sebagai bukti pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbuna jalla subhanah, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah jalla wa ala, sesungguhnya itu termasuk dalam ketakwaan hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa hahiya alamatul thaniyah, wa alamatul thalithah, sur'atul taubati ila Allah azza wa jal minad dhunubi, segeranya dia bertaubat kepada Allah jalla wa ala dari dosa yang dilakukan rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak menempuh dosa. Dia tidak bermalam dengan dosa dan kemaksiatan. Namun dia berusaha untuk memadamkan, untuk menghilangkan, untuk menghapuskan dosa yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena kelalaiannya, mungkin karena kelupaannya, mungkin karena turunnya iman, mungkin karena pengaruh dari istrinya, mungkin karena pengaruh dari temannya, mungkin karena pengaruh dari lingkungannya. Semuanya dia jadikan sebagai penutup dan penghapus, yaitu pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Dia segera membukanya, ya ibadallah, sebagai gambaran dan bentuk iftikaruhu lillahi azza wa jalla, kebutuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jikalau seseorang muslim dan muslimah telah melakukan hal ini, dia membuka pintu taubat, bisa dia sadar kalau dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka ini merupakan gambaran bahwa diri engkau butuh kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa diri engkau sedang menyandang gelar orang-orang kaya di dalam hidup. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang yang terjatuh melakukan kemaksiatan, kekejian, kejelekan, terjatuh dalam kezaliman, dia mengingat Allah Jalla wa'ala, dia beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa kam min ma'asi, betapa banyak kemaksiatan yang kita jumpai di dalam hidup kita sendiri yang telah menutup keberkahan turun dari Allah Jalla wa'ala. Betapa seringnya kita menemukan dosa dan kemaksiatan menutup langkah dan pintu dari problem yang sangat ringan, baik bersama diri kita sendiri, mengenai istri kita, atau kita berdua. Persoalan kecil akan bisa disulut menjadi satu yang besar ketika kita mencoba mencarinya, dan kita mencoba untuk kemudian mengilmuinya, menemukan. Karena itu dosa dan kemaksiatan mungkin yang diperbuat oleh diri kita di luar rumah kita, atau yang diperbuat oleh istri kita di dalam rumah kita, di saat kita tidak ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, al-mu'minu wal mu'minah, seorang mukmin dan mukminah berusaha untuk melakukan pensucian dan pembersihan karena kebutuhan dia kepada Allah Jalla Subhanah, berusaha membersihkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan rahimani wa rahimakumullah. Dia sadar bahwa imannya itu turun dan naik. Di saat imannya itu lemah, betapa gampang dan ringan organ tubuh ini, lahiriah dan batiniah, untuk kemudian dijebak dalam dosa dan kemaksiatan. Maka jikalau dia sadar hal itu, untuk kemudian segera dia ingat kepada Allah Jalla Subhanah, dia segera untuk membuka pintu taubat agar Allah Jalla wa'ala tidak menggolongkan dia termasuk orang yang lalai dan dilalaikan, termasuk orang yang dicabut berkah dari hidupnya, dari ilmunya, dari usahanya, dari umurnya, dari amalnya, dari ibadahnya, dari ketaatannya. Semuanya itu maksiatlah yang akan menghancurkannya, dosalah yang akan menggodanya dan mengkalam hitam padanya, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, dengarkan apa ucapan dari Abdullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy'ar, wa inna lana'udduha ala ahdi an-nabiyyi alaihi salatu wassalam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan satu kekeliruan dan kesalahan yang pandangan kalian kecil daripada rambut, lebih kecil daripada rambut. Namun kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, menganggap semuanya itu di masa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai pembinasa, sebagai penghancur. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, falidhalika ya Abdullah, la tandur ila sigharil ma'siyati Walakin ulur ila man asaita. Jangan engkau memandang, jangan engkau melihat terhadap kecil dosa besar, kecil dosa yang kau lakukan. Namun pandanglah, namun lihatlah, namun periksalah siapa yang engkau sedang maksiati, yaitu Rabbuka Jalla Subhanah wa Khaliquka Subhanahu wa Ta'ala wa huwa qadirun alaih. Dia adalah zat yang maha kuasa atas engkau. Dia adalah pemilik engkau. Dia adalah pemilik apa yang kau miliki. Dia adalah pemilik jiwamu. Dia adalah pemilik surga dunia ini, memiliki alam barzah dan memiliki alam akhirat. Itulah yang engkau maksiati, kendatipun itu adalah dosa kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi anna al-mu'mina yara dhunubah ka'annahu waqa'a ala jabalin ka'annahu jalasa qa'ada ala tahta jabalin. Kata Abdullah ibn Mas'ud, seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala menganggap dosa-dosa yang dilakukan bagikan dia duduk di bawah gunung, takut dan khawatir jikalau dosa gunung itu menimpa dirinya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, fala udwana illa ala zalimin, والعاقبة للمتقين. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, الله عز وجل mengingatkan rahimani wa rahimakumullah agar kita segera menyambut segala apa yang dibukakan dari peluang untuk mengejar cinta dan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Maka salah satu pintunya adalah segera kembali kepada Allah di saat kita menemukan diri ini terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan berlabuh dalam dunia ini bersama syaitan dan iblis. Mereka adalah musuh-musuh orang yang beriman. Tiada mungkin suatu saat dan suatu ketika akan membawa engkau ke labuhan iman. Tidak sama sekali. Mereka akan membawa engkau ke jurang kehinaan dan kehancuran. Maka jadilah engkau orang yang memiliki basirah, mengerti siapa lawan dan siapa kawan di dalam hidup ini. Engkau harus mengilmui bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup terhadap khutbah ini, dan tentu masih banyak alamat tanda-tanda kefakiran dan juga sebagai bukti kekhusyuan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, saya tutup khutbah ini dengan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melalui lisan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rawal Imam Ahmad والترمذي والحديث حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ كتنبينا عليه الصلاة والسلام, siapa yang akan mengambil dariku kalimat-kalimat ini lalu kemudian dia mengamalkannya atau dia mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kultu ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, fa akhadha bi yadayya wa adda khamsan. Lalu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memegang kedua tanganku, mengambil kedua tanganku, lalu kemudian menghitung lima perkara. Pertama, rahimani wa rahimakumullah, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Berhati-hatilah engkau, takutlah engkau dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka engkau menjadi orang yang paling abad, paling tinggi tingkat ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqil maharima takun abadan nasi. Bertakwalah dan takutlah engkau dari keharaman-keharaman Allah Jalla Subhanah, maka engkau menjadi orang yang paling tinggi ubudiyahnya kepada Allah Jalla Subhanah. Wasani yang kedua, warza bima qassama Allahu laka takun aghnan nasi. Ridalah engkau terhadap apa yang Allah telah bagikan atas diri engkau. Ridha, jangan berkeluh kesah maknanya. Jangan engkau tidak ridha bisa dikasih sedikit oleh Allah Jalla Subhanah, lalu engkau nampakkan keridhaan, kesyukuran dari lisan di saat engkau dikasih banyak oleh Allah Jalla wa'ala. Lakin warza bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah engkau terhadap apa yang Allah bagikan buat diri engkau, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya dari manusia ini. Yang ketiga, dari pesan Nabi Yun alaihi salatu wassalam, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau kepada tetangga engkau, engkau menjadi orang yang benar-benar beriman. Wa ahabba linnasi. Keempat, wa ahabba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman. Hendaklah engkau mencintai orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang benar-benar. Yang kelima, wala tukatsirid dhahka fa inna kathratadh dhahki tumitul qalb. Jangan engkau memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ya ibadallah, kita selalu meminta kepada Allah di dalam hidup ini bantuan dan pertolongan dalam mentaati dan mengejar ridhanya, rahimani wa rahimakumullah. Karena jikalau tanpa bantuan dari Allah Jalla wa'ala, diri tidak punya kemampuan. Karena pada diri kita ini ada lawan yang sangat tangguh. Kita tidak sanggup untuk bergerak, karena di luar diri kita ada lawan dan musuh yang kuat. Kalau dua kekuatan ini menjadi bersatu, maka sulit kita untuk bisa mengalahkannya kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah. Kejar bantuan dan pertolongan ini dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.